وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنت أبو محمد اقرأ الحديث قل fal yakul bismillahi fi awwalihi fa'a rawahu Tirmizi wa Sahihul Albani anta an Aisyah radhiyallahu anha qala sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa inna siyafi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi fa akhirihi wa qul ma syi'a fa al-albani jelas anta al an ali radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman rawahu muslim artinya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu janganlah salah seorang dari kalian minum berdiri. Idris. Anta. Pom. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman rawahu Muslim. Artinya dari Ali radhiyallahu anha radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian minum berdiri, hadis riwayat janganlah salah seorang kalian minum berdiri, hadis riwayat Imam Muslim. Ahsan, ijlis. Anda. Ikhwan fillah, na'azzakumullah. Kita masuk pada pertemuan kedua dari pembahasan kita Sirah Nabawi, sirah yang dikumpulkan oleh Ibnu Syam. Kita masih pada perjalanan sebelum terlahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terlahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekian macam kejadian-kejadian. Banyak kejadian-kejadian yang menyelisih syariat. Oleh karena itu kita sampaikan, kalau misal ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan syariat yang kita sampaikan di sini, itu kejadian terdahulu. Kejadian terdahulu. Kita hanya mengisahkan kejadian terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan istilahu Abi Karb. Abi Karib Tuban As'ad ala mulkil Yaman. Kerajaan Yaman dikuasai oleh Abu Karib Tuban As'ad. Demikian pula kita masuk pada pembahasan wa ghazwu ila Yathrib. Peperangan beliau Tuban As'ad, Raja Yaman, dengan Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Madinah nama lainnya Yathrib. Falamma halaka Rabi'ah ibn Nasr raja'a mulkul Yaman kullihi ila Hassan ibni Tuban As'ad Abi Karib. Tatkala Rabi'ah ibn Nasr Siapa Rabi'ah ibn Nasr? Hah? Raja sebelumnya. Raja yang bermimpi itu, ya. Raja yang bermimpi itu. Tatkala dia meninggal dunia, kerajaan Yaman dipegang oleh Hasan ibn Tubban As'ad Abi Karib. Akan tetapi sebelum itu ayahnya dulu yang memegang kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman ini kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat kuat, tentaranya banyak. Yang tak terkalahkan kalau dilihat dari Waalaikumsalam. Dilihat dari dohirnya. Tentaranya banyak, kuat. Wa kana Abu Tubban As'ad, bapaknya Hasan ibn Tubban As'ad, yakni Tubban As'ad. Dia yang menjadi raja. Tubban As'ad pada suatu hari ja'ala tariqahu hina aqbala min al-masyriq 'ala al-madinah. Biasa dia menjadikan jalannya ketika dia pergi ke masyrik, dia melewati Madinah. Falam yahij ahlaha, dia singgah di Madinah sebentar tapi tidak lama. Tinggal beberapa lama di Madinah. Namun sempat dia tinggal di sana, sempat memiliki anak. Sempat terlahirkan anak darinya. Wa khalafa baina azhurihim ibnan lahu. Karena dia tinggal di sana, sempat terlahirkan anak dari Tubban As'ad, raja Yaman. Faqutila ghilatan, akan tetapi sayang sekali anak ini terbunuh. Terbunuh ghilatan, dizalimi, dibantai anak ini. Namanya zaman dahulu rasa dendam. Dendam anaknya dibunuh, keturunannya dibunuh. Marah dia. Faqadimaha marratan ukhra, datang dia ke Madinah pada kesempatan berikutnya. Datang dia ke Madinah untuk melakukan tindakan karena anaknya dibunuh. Wa huwa mujmi'un li ikhrajiha wa istisali ahliha. Apa tindakan yang akan dia lakukan? Dia ingin mengusir seluruh penduduk Madinah dan membantai habis. Raja kuat, kuat rajanya, kerajaannya sangat kuat. Kalau dibandingkan Madinah, Madinah kalah kalau dari sisi kekuatan, dari sisi kekuatannya secara zahir. Fajama'a lahu hadzal hayy min al-ansar. Mendengar kabar ini, penduduk Madinah siap-siap. Wah, kita akan diserang oleh Raja Tubban As'ad bersama tentara-tentaranya. Wa ra'isuhum Amr ibn Tallah. Pimpinan mereka waktu itu Amr ibn Tallah. Ini pimpinan Madinah. Ini pimpinan Madinah yang dituakan di Madinah. Maka datanglah Raja Tubban As'ad bersama tentaranya. Baghdadaru, terjadilah peperangan Yaman dan Madinah. Peranglah di sana. Tempur. Fatazhumul ansar annahum kanu yuqatilunahu bin nahar wa yaqrunahu bil lail. Penduduk Madinah memiliki kebiasaan yang unik. Unik kebiasaan mereka, subhanallah. Mereka berperang di siang hari, berperang sama orang-orang Yaman itu dengan raja Yaman, bala tentaranya semua. Akan tetapi di malam harinya musuh itu dijamu sama mereka. Dijamu, diajak makan-makan, ayo kita makan-makan dulu. Siangnya perang lagi. Malamnya dijamu. Masya Allah, kebiasaan mereka. Fayu'jibuhu dzalika minhum, maka yang demikian itu mengagumkan Raja Yaman. Kagum Raja Yaman, yaitu Tubban As'ad, kagum dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Malam hari kami dijamu, siang hari perang lagi, malam hari makan-makan kebersamaan, malam siang harinya perang. Wa yaqulu wallahi inna qaumana la karam, sampai mengatakan demi Allah, dermawan sekali ini kaumnya, kaum kami yang ini dermawan sekali, kata Tubban As'ad. Fa bainama tubba 'ala dzalika min qitalihim idza'a habran min ahbari yahud alimani rasikhani fil ilmi. Tatkala dia sedang berperang, sedang dalam peperangan bersama orang-orang Madinah, tiba-tiba datang dua orang Yahudi. Dia ini seorang alim, orang yang alim. Dua orang Yahudi ini alim, berilmu, termasuk dari pendeta orang Yahudi pada masa dulu. Dia datang kepada Raja Tubba'in. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha. Orang dua ini, orang Yahudi dua ini mendengar kabar kalau raja ini ingin menghancurkan Madinah, membinasakan Madinah, mengusir penduduknya, membantai penduduknya. Maka datanglah dua Yahudi ini tadi berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai tuan raja, la taf'al, jangan kamu lakukan perbuatan yang seperti ini. Jangan, tidak bagus yang seperti ini. Berhentilah, jangan seperti ini. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha. Jikalau engkau tetap bersikeras ingin menghancurkan Madinah, mengusir penduduknya, niscaya engkau pasti akan terhalang, tidak akan bisa. Walam na'man 'alaika ajilal 'uqubah, dan kami tidak merasa aman padamu dari azab yang disegerakan. Tersentak raja ini. Seperti ini. Ada apa ini? Kenapa berita seperti ini yang sampai? Dan raja kagum dengan penjelasan dari dua orang yang begini. Faqala lahum lima dzalik? Maka raja berkata, ada apa? Kenapa seperti itu? Kenapa kalian bicara seperti itu? Apa sebabnya? Maka mereka mengatakan, hiya muhajir nabiyyin yakhruju min hadzal haram min Quraisy fi akhir zaman. Madinah ini tempat hijrahnya seorang nabi yang nanti akan muncul, akan keluar, akan lahir di haram, di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahirnya di mana? Di Mekah. Nanti akan keluar, akan muncul seorang nabi dari Mekah. Dan nabi itu berasal dari keturunan Quraisy, orang mulia. Di akhir zaman nanti, di akhir zaman. Takunu darahu wa qararahu, Madinah inilah tempat tinggalnya nanti. Tempat dia tinggal di sinilah dia nanti. Tempat dia hijrah dari Mekah ke sinilah dia nanti. Kalau kamu ingin membinasakannya, engkau enggak akan bisa. Kami khawatir akan diturunkan azab yang disegerakan kepadamu. Fatanaha 'an dzalika wa ra'a anna lahum 'ilman. Tercengang, kemudian raja tersebut mengikuti nasihat dua orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini bisa jadi mereka mengetahui ini dari kitab-kitab mereka, dari kitab-kitab mereka yang masih murni, masih lurus dari nabi-nabi sebelumnya. Maka raja tersebut mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Madinah. Enggak jadilah, ngeri. Akhirnya diurungkan niatnya. Fa'ajabahuma sami'a minhuma, kagum dengan apa yang dijelaskan oleh dua Yahudi ini. Masya Allah penjelasannya benar-benar membuat kagum. Fansarafa 'ala Madinah, akhirnya pergi dari Madinah. Wattaba'ahuma 'ala dinihima, akhirnya mengikuti dua Yahudi ini tadi, mengikuti agamanya, mengikuti agamanya. Wa kana Tubba', dan Tubba' ini wa qaumuhu, beserta kaumnya dahulu dia ashhaba authan, penyembah berhala, penyembah berhala. Maka Tubba' As'ad ketika mendapatkan penjelasan dari dua Yahudi ini, pendeta Yahudi, akhirnya dia masuk agama yang dibawa oleh Yahudi ini, dua Yahudi. Wallahu alam, yang zahir nampak apa yang dibawa oleh mereka, yang mereka dapatkan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajarannya masih lurus, masih murni. Fatawajjaha ila Makkah wa hiya tariquhu ila Yaman, akhirnya balik ke Yaman lagi lah. Udahlah, kita pulang ke Yaman saja. Tapi lewat Mekah ke Yaman, lewat Mekah dari Madinah mau ke Yaman, itu melewati Mekah. Hatta idza kana baina Usfan wa Umayyah atahu nafarun min Hudzail bin Ibni Mudrikah. Pulanglah mereka dari mana tadi? Madinah ke Yaman. Sampai ketika tiba di suatu tempat di antara Usfan dan Umayyah, ada sekelompok orang dari kabilah Hudzail Ibnu Mudrikah datang kepada Raja Tubah. Tubah itu singkatan dari Tuban As'ad. Faqalu lahu ayyuhal malik, mereka sekelompok orang tadi berkata, wahai tuan raja, ala nadulluka ala baiti malin dazir alqalathul muluku qablaka, maukah engkau kami beritahu rumah yang di dalamnya sangat banyak harta, sangat banyak perbendaharaan dunia yang dilalaikan oleh raja-raja sebelummu. Kalau engkau ingin harta, akan kami tunjukkan kepadamu rumah yang engkau bisa ambil sekian banyak harta di sana. Engkau raja, kuat, kekuasaanmu kuat. Fihi lu'lu' wa zabarjad wal yaqut, di dalamnya terdapat mutiara, batu permata, wal dhahab, emas, wal fiddah, perak, ada semua di sana. Qala bala, maka raja mengatakan, tentu. Di mana rumah itu? Qalu baitun di Makkah, ada rumah di Makkah. Yakni yang dimaksud mereka adalah Ka'bah. Karena orang-orang dahulu ketika mereka bersedekah, mereka enggak sedekah ke fakir miskin, mereka lemparkan ke dalam Ka'bah segala emas, perak, sehingga dalam Ka'bah itu banyak harta di situ. Ini keyakinan orang jahiliyah dulu. Ya'buduhu ahluhu, yang di sana penduduk Mekah beribadah. Wa yusalluna indahu, mereka salat di sisinya. Wa inna ma aradu Hudzailiyun halakahu bidzalik. Orang-orang Hudzail ini, Bani Hudzail, kabilah Hudzail ini sebenarnya ingin menghancurkan raja. Ingin mencelakakan raja. Karena telah diketahui siapa saja yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti binasa. Telah diketahui, contoh-contohnya telah banyak pada zaman-zaman dahulu. Nah, mereka ini ingin jebak raja, biar raja ini hancur. Ambillah duit di sana. Barakallahu fikum. Karena ini keyakinan orang-orang jahiliyah dulu, sebelum masuk agama. Sebelum masuk agama. Kalau siapa saja yang ingin menghancurkan Ka'bah, dia hancur. Dan ini terbukti, terbukti. Subhanallah. Falamma ajma'a, mulai berkeinginan raja tadi. Akan tetapi dia ingat ada dua orang penasehat, masya Allah, yang memberikan nasihat yang mengagumkan dia. Diutuslah seseorang untuk menemui dua Yahudi tadi. Diceritakanlah bahwa ada sekelompok orang yang menasehatkan kepadaku untuk mengambil harta di rumah di Mekah, rumah yang besar itu, demikian. Faqala lahu, maka dua orang Yahudi tadi berkata kepada raja, ma aradal qawmu illa halakaka wa halaka jundika. Tidaklah mereka menginginkan kecuali kebinasaanmu dan kebinasaan tentara-tentaramu. Mereka ingin engkau hancur, ingin engkau binasa, ingin engkau habis bersama tentara-tentaramu. Mana alamu baitan lillahi takhalluhu fil ardi li nafsihi ghairah. Kami tidak mengetahui ada rumah milik Allah yang Allah jadikan di muka bumi ini untuk dirinya melainkan situlah. Wala in fa'alta ma da'auka ilaihi latahlikanna wala yahlikanna man ba'aka jami'an. Kalau engkau merealisasikan, mengamalkan, menjalankan apa yang mereka serukan kepadamu, niscaya engkau akan binasa, engkau akan sia-sia, binasa. Demikian pula tentara-tentaramu akan hancur juga, enggak akan bisa engkau menghancurkan rumah itu. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Qala famadza ta'muranihi in asna' idza ana qadimtu alayhi. Maka raja berkata, kalau begitu apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku kalau aku melewatinya, karena mau pulang ke Yaman, tentu melewati tempat ini. Apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku kalau aku melewati tempat ini? Qala, maka dua Yahudi tadi mengatakan, tasna'indahu ma yasna'u ahluhu. lakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan di sana oleh orang-orang yang melakukan ibadah di tempat tersebut, ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatufu bihi wa tu'azzimuhu wa tukarrimuhu. Silakan engkau tawaf di sana, muliakan tempat itu dan agungkan tempat tersebut. Wa tahliku ra'saka indahu, gundul kepalamu di sana sebagaimana orang haji. Wa tudhillu lahu hatta takhruja min indihi, engkau hinakan dirimu, merendah di sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai engkau keluar darinya. Qala fama yamna'ukuma antuma min dalik, maka raja berkata, kalau begitu kenapa kalian enggak melakukan ini? Kok kalian cuma nyuruh aku saja? Masya Allah, ini raja pintar. Ya, kalian cuma bisa nyuruh saya, tapi saya ingin bertanya, kenapa kalian tidak melakukannya? Qala, maka menjawab dua yang ini tadi, ama wallahi, ketahuilah wahai tuan raja, demi Allah, innahu labaitu abina Ibrahim, rumah itu rumah yang dibangun oleh bapak kami Ibrahim, artinya keturunan Ibrahim berarti. Wa innahu lakama ukhbirna, sesungguhnya sesuai dengan apa yang kami kabarkan kepadamu, benar itu rumah suci, percayalah kami tidak berdusta. Walakin ahluhu halu bainana wa bainahu bil awthan allati nasabuha hawlahu, akan tetapi penduduk di sana musyrikin, orang-orang musyrik yang ada di sana, mereka menghalangi kami untuk kami bisa ke sana. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah mereka menancapkan patung-patung di sekeliling Ka'bah. Patung ada sekitar 360 patung di sekeliling Ka'bah, banyak sekali. Wa bi dima allati yarikunahu indahu, dan mereka juga menumpahkan darah di sana, menyembelih hewan kemudian bercucuran darah di sekeliling Ka'bah. Mereka tumpahkan darah di sekitar patung-patung tersebut sehingga Ka'bah menjadi kotor. Wa hum najisun ahlus syirk, mereka najis, itu orang-orang musyrik. Oleh karena itu kami enggak mau ke sana. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Baik, pertanyaan, kenapa mereka tidak datang saja, mereka bersihkan itu darah-darah dan yang lainnya semua? Karena mereka tidak mampu, mereka rakyat biasa. Ya, dua yang ini rakyat biasa. Maka dari itu mereka berkata kepada raja, karena raja punya kekuatan, muliakanlah Ka'bah, lakukan ibadah di sana, diajar ibadahnya seperti ini, seperti ini. Fa'arafa nushahuma wa sidqa hadithihima, maka raja mengetahui ketulusan dua orang ini, nasihatnya subhanallah menyejukkan hatinya, dan raja mengetahui kejujuran ucapannya. Faqarraba an-nafar min Hudzail faqata'a aydiyahum wa arjulahum tsumma mada. Pergilah raja ke mana? Ke Mekah, ke daerah Ka'bah. Akan tetapi namanya orang dulu ya, tidak hanya pergi saja, ada yang disisakan. Apa yang dia lakukan? Dipanggil orang-orang Hudzail tadi, orang-orang yang mengatakan di situ ada harta, ambillah. Dipanggil sama raja, dipanggil semuanya, dikumpulkan, dipotong tangan dan kakinya, semuanya mati meninggal dunia. Ini cerita dahulu ya, masya Allah. Kemudian berlalulah, kemudian raja melewati Makkah, tatafa bil bait, tawaf di sana, wa nahara indahu, menyembelih hewan sembelihan di sana, memotong unta di sana, wa halaqa ra'sahu, menggundul rambutnya, tinggal di Makkah selama 6 hari. Yanhar biha linnas, memotong hewan kurban dibagi-bagikan kepada manusia, wa yun'im ahlaha, memberi makan penduduk Makkah, wa yasqihimul asal, memberi madu, cuma-cuma begitu saja dibagikan madu penduduk Mekah semuanya, ini madu dikasih makan semuanya, semua subhanallah, luar biasa ya raja. Wa uriya bil manam an yaksul bait, dia mimpi pada suatu malam dia memberi tirai di Ka'bah, Ka'bah itu dikasihnya tirai. Fakasahul khasaf, maka dia ingin mengamalkan mimpinya ini. Akhirnya diberinya tirai. Keesokan harinya Ka'bah dikasihnya tirai. dengan khosaf, kain tebal, kainnya masih kasar. Suma uriya an yaksua ahsana min dzalik, kemudian keesokan harinya mimpi lagi. Mimpi memberi tirai Ka'bah lagi. Tirai itu paham ya, tirai ya. Dikasih baju gitu loh, disarungi, disarungi, kasih tirai. Yang lebih bagus lagi tirainya, kainnya lebih halus. Fakasahul mula wal wasail. Mula wal wasail, jenisnya mula wal wasail. Ini kain yang sangat halus, sangat lembut. Digantinya tirainya. Masyaallah. Wa kana tubba fi ma yas'alun awwal man kasal bait. Tubba ini raja tubba, Tubban As'ad, sesuai dengan yang disebutkan oleh mereka ulama sejarah, dia awal yang memberi tirai Ka'bah. Kalau antum lihat Ka'bah, itu ada tirainya kan? Ada tirainya. Ini sejarahnya. Ini awal yang memberi tirai Ka'bah. Wa awsa bihi mulatahu min jurhim, dan dia memberikan wasiat kepada orang-orangnya. Dia tentukan nanti kalau tirai ini sudah mulai tidak bagus lagi, ganti dengan yang bagus lagi. Sudah mulai kusut, ganti. Sudah mulai robek, ganti lagi. Diperbaiki terus sampai seterusnya, berhari-hari sampai bertahun-tahun terus diwasiatkan seperti ini terus. Wa amarhum bitathhirihi, akhirnya dia perintahkan tentara-tentaranya untuk membersihkan Ka'bah. Darah-darah tadi dibersihkan semua. Wa alla yuqribuhu daman wala maitatan wala milatan. Darah di situ dibersihkan, ada bangkai-bangkai di situ disingkirkan, demikian pula ada darah-darah yang lainnya, kotoran-kotoran dibersihkan sebersih-bersih. Mau apa? Mereka enggak bisa apa-apa. Enggak berani sama raja Tubbah. Wa ja'ala lahu baban wa miftahan. Dibikinkan pintu dan kunci agar tidak ada yang bisa mengambil perbendaharaan. Dibuatkan pintu di Ka'bah, dibuatkan kunci sama Tubbah. Semua kharja minha mutawajjihan ila al-Yaman biman ma'ahu min junubihi wal hamra'in. Kemudian setelah itu pergi lagi ke Yaman, berangkat ke Yaman dan bersama bala tentaranya, dan dua pendeta tadi tetap mengikuti. Hatta idza dakhala al-Yaman da'a qaumahu ila dukhul fi ma dakhala fi. Sampai ketika tiba di Yaman, dia mendakwahi kaumnya untuk masuk ke agama yang dibawa oleh dua orang tadi. Fa'abau, mereka semua enggan. Pemerintahan-pemerintahan yang enggak ada yang mau. Demikian pula rakyat-rakyatnya enggak ada yang mau. Enggak mau masuk. Mereka masih tetap bertahan pada kesyirikannya. Hatta yuhakimuhu ilan nar alati kana fil Yaman. Sampai mereka berhukum dengan api. Kalau dahulu pada masa itu, tatkala mereka terjadi perselisihan, mereka menghukumi setiap yang bertikai itu dengan api. Wa kanat narun tahkumu bainahum fi ma yakhtalifuna fi. Dan api itu menghukumi di antara mereka pada apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Ta'kulu dhalim wa la tadurru madlum. Api itu makan orang-orang yang dhalim dan tidak dan membiarkan orang-orang yang didolim. Orang-orang yang didolim ini tidak akan bermudarat dengan api tersebut. Wallahu a'lam, ini yang terjadi di sana. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Baru mulai berhukum di sana. Mulai yang pertama sekali, orang-orang musyrikin bersama patung-patungnya mendekat ke api. Panas. Mereka menyabar-nyabar. Sabar, sabar, sabar. Tetap panas, panas, akhirnya dimakan. Orang-orang musyrikinnya, patung-patungnya, berhala-berhalanya dimakan api, dihabisin api semua. Baru kemudian setelah itu, dua Yahudi tadi bersama lembaran-lembaran yang mereka pegang, yakni berisi tentang kebaikan-kebaikan, berisi tentang perintah larangan, kitab yang mereka pegang, akhirnya didekatkan ke api. Tidak memudaratkan mereka kecuali jidat mereka. Jidat mereka bercucuran butiran-butiran keringat. Hanya itu. Hanya itu yang terjadi. Barakallahu fikum. Kemudian keluar. Selamat. Fa asfaqat inda dzalika himyar ala dini. Maka orang-orang himyar ketika itu percaya dan akhirnya masuk ke agama orang tua Yahudi ini. Daerah Himyar, nama daerahnya Himyar, kerajaan sana di Himyar. Famin hunalika wa andalika kana aslul Yahudiyah bil Yaman. Dan itulah asal datangnya orang Yahudi di Yaman. Satu, itulah asal muasalnya, ada Yahudi di Yaman, itulah asal muasalnya. Falamma, kemudian sudah tetap dalam agama yang seperti ini, kemudian setelah itu meninggal Tuban As'ad, meninggal dunia, dan kerajaan digantikan oleh anaknya. Anaknya yang bernama Hasan. Hasan ibnu Tuban As'ad. Dan dia ini memiliki perangai yang sangat serakah dan tamak. Dia ingin mengelilingi daerah-daerah, negeri-negeri Arab dan Ajam, ingin menguasai semuanya. Sampai dia berkeliling dengan bala tentaranya, ingin masuk ke suatu negeri, ingin menguasainya. Hatta idza kanu bi ardil Bahrain, sampai tatkala mereka tiba di negeri Bahrain. Bahrain, Bahrain ini ma'ruf, sekarang dikenal dengan Bahrain juga. Sampai ke negeri Bahrain, karihat Himyar, tentara-tentaranya mulai bosan, jenuh, jalan-jalan terus. Waqabail Yaman al-Masir ma'am, demikian pula kabilah-kabilah Yaman yang berjalan bersamanya mulai jenuh, bosan, tidak suka. Wa aradu raj'ah ila biladihim wa ahlihim, mereka ingin pulang kembali ke negeri mereka, pulang ke keluarga-keluarga mereka. Akan tetapi mereka sungkan mau ngomong sama Hasan ini, sungkan. Dan di sana ada saudaranya Hasan, namanya Amr, Amr ibnu Tuban As'ad, sama-sama anaknya Raja Tuban. Fakallamu akhallahu, maka mereka berbicara dengan Amr ibni Tuban As'ad. Dia ada di keberangkatan tersebut, dia ada. Fakallahu, maka mereka berkata, Hasan ini seperti ini tingkahnya, ya sudah, bunuh saja dia, pulangkan kami ke Yaman. Kalau engkau bunuh ini saudaramu, niscaya engkau akan kami angkat menjadi raja, dan syaratnya kami dipulangkan ke Yaman. Maka Amr ibnu Tuban pun merasa mendapat angin dia, wah bisa menjadi raja ini. Akhirnya sepakat ingin membunuh Hasan ibnu Tuban As'ad, kecuali satu orang yang tidak sepakat, namanya Zura'in al-Himyari, dari Himyar juga. Fa innahu nahahu an dzalik, dia melarang, jangan dilakukan itu, tidak boleh. Kita tidak mengikuti perjanjian kalau seperti ini, kita berkhianat kalau seperti ini. Falam yakbal minhu, tidak menginginkan itu. Azan sudah. Ya, ini kejadian pada masa dahulu ya. Nanti kita akan masuk lagi pada pembahasan berikutnya, pembahasan tentang Yaman dikuasai oleh Habasyah, kemudian masuk kisah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, sudah dekat. Kemudian berita lahirnya Nabi Muhammad SAW, insyaAllah sudah mulai mendekati. Barakallahu fikum. Diingat ya, sampai mana pembahasan kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini, insyaAllah ba'da isya kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'da isya, insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.